Ya, sure. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala babu alamatin munafiq. Babu alamatil munafiq. Qala hadatsana Sulaiman Abu Rabi', qala hadatsana Ismail bin Ja'far, qala hadatsana Nafi' bin Malik ibni Abi Amir Abu Suhail. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tsumma qala hadatsana Qabis bin Uqbah qala hadatsana Sufyan an al-A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruq an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kana fihi khasratun minhunna kana fihi khasratun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara tab'ahu syu'bah anil amash. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب علامة المنافق. نعم لشتاب علامات. Baik, saya dah bawa cetakan yang satunya lagi. Bab alamat al-munafiq. Di sebagian nuskha alamat al-munafiq. Tanda-tanda kemunafikan. Ya. Sini Al-Bukhari rahimahullah masih dalam rangkaian menjelaskan hal-hal yang bertentangan dengan keimanan. Sudah berlalu dari pembahasan bahwa kufur terbagi dua, ada kufrun mukhrijun anil millah dan ada kufrun duna kufrin. Demikian pula zulmun terbagi dua, ada zulmun mukhrijun anil millah dan ada zulmun duna zulmin. Iya, seluruh hal ini bertentangan dengan keimanan. Ada yang bertentangan mengeluarkannya dari keimanan, tadi yang bertentangan itu dihitung sebagai hal yang mengurangi keimanan, sebagai dosa besar, kefasikan, tetapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Maka di sini juga beliau terangkan tentang kemunafikan, bahwa nifaq ini dari perkara yang bertentangan dengan keimanan. Dan nifaq terbagi dua. Ada nifaq i'tiqadi dan ada nifaq amali. Ada kemunafikan i'tiqadi secara keyakinan dan ada nifaq amali. Dan ada kemunafikan yang bersifat amalan. Iya. Dan kadang sebagian ulama membahasakannya kemunafikan terbagi dua. Ada kemunafikan mengeluarkan dari keislaman dan ada kemunafikan tidak mengeluarkan dari keislaman. Nah, tapi yang disebut di dalam bab ini adalah nifak yang berkaitan dengan nifak amali, kemunafikan amali. Iya. Amalan-amalannya adalah amalan-amalan kaum munafikin. Adapun nifaq i'tiqadi, kemunafikan keyakinan, ini berkaitan dengan kekufuran yang dia pendam di dalam dirinya. Dia meyakini kekafiran, tapi dia nampakkan keislaman. Berbeda dengan nifaq amali. Keyakinannya adalah Muslim, dia beriman, hanya saja pada amalannya ada hal-hal yang merupakan perbuatan kaum munafikin, ciri kaum munafikin. Iya. Baik. Dan ini, bab ini sama dengan bab-bab sebelumnya, menunjukkan bahwa sebagaimana keimanan itu bertingkat-tingkat, demikian pula kekafiran, kezaliman, kemunafikan bertingkat-tingkat. Iya. Tentang kekafiran, Allah firman di dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sungguhnya nasi' salah satu keyakinan tradisi di kalangan kaum musyrikin, itu adalah tambahan di dalam kekufuran. Dikatakan ziyadatun fil kufur, menunjukkan bahwa kekafiran ada yang sebagiannya melebihi sebagian yang lainnya. Iya. Baik. Kemudian beliau bawakan di sini dua hadis yang merupakan pokok pembahasan. Kata beliau, hadatsana Sulaiman Abu Rabi', ini Sulaiman Az-Zahrani Al-Basri. Qala hadatsana Ismail ibn Ja'far, wahyu Ismail bin Ja'far ibn Abi Kathir المدني. قال حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل المدني عن أبيه وهو مالك ابن أبي عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. Tanda kemunafikan ada tiga. Tanda kemunafikan ada berapa? Ada tiga. Dan ini nifaq amali. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan yang baik itu ada tanda-tandanya, sebagaimana amalan yang jelek ada tanda-tandanya. Pada keseluruhannya ada ciri-ciri. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadis ini penjelasan kaidah umum bahwa kaum muslimin dan muslimat dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini dengan pembedaan. Dia bedakan antara al-haq dan yang batil, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Dia bedakan antara yang baik dan yang buruk, al-khair wasy-syarr, at-ta'a wal ma'siyah. Dibedakan antara ketaatan dan maksiat, dan itu ada tanda-tandanya. Iya. Ayatul munafiq, tanda seorang munafiq. Sini disebut dengan nama munafiq. Iya. Menunjukkan bahwa boleh menggunakan penamaan ini terhadap sebagian orang yang memiliki tanda tersebut. Tetapi penggunaan nama itu harusnya dilihat pada bentuk dan perbuatannya. Iya. Kalau jelas dia melakukan kekufuran, kemudian di dalam ucapannya menghina agama kaum muslimin, menentang ayat-ayat Allah, seperti mengingkari ayat-ayat tentang jilbab, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat tentang hukum rajam. Ini kalimat-kalimat jelas menunjukkan kemunafikan i'tiqadi, keyakinan pada orang tersebut. Dan ini mengeluarkan dari keislaman. Orang yang mengucapkannya tidak ada masalah, dikatakan si fulan ini munafik. Iya. Seperti keadaan banyak dari kalangan orang-orang JIL, Jemaah Islam Liberal, yang mereka ini adalah musuh-musuh Islam, yang berpakaian seperti pakaian kaum muslimin. Iya. Dan apabila terlihat padanya tanda dari nifaq amali, banyak dari hal tersebut, maka dikatakan padanya ada tanda kemunafikan. Ayatul munafiq. Iya. Ini dari sisi pembolehan di dalam menggunakan. Ayatul munafiq salasun. Tanda seorang munafik ada tiga. Tiga di sini tidak ada pembatasan, sebab akan datang di riwayat berikutnya disebutkan empat. Iya. Dan kaidahnya al-adadu la mafhuma lah. Penyebutan jumlah tidak diambil darinya mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan. Jadi yang dikatakan tanda munafik ada tiga, bukan artinya tanda kemunafikan cuma tiga saja, tidak ada yang lainnya. Iya. Bahkan para ulama merinci tanda-tanda kaum munafikin, ciri-ciri mereka, perbuatan mereka, perilaku mereka. Dan itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Sallam. Yes. Bahkan sebagian surah disebut dengan nama surah Al-Munafikin. Diterangkan tentang kaum munafikin. Sejumlah surah diterangkan tentang sifat-sifat orang-orang munafikin, khususnya pada surah-surah Madaniyah. Banyak dari surah Madaniyah bercerita tentang sifat kaum munafikin. Iya, karena di fase Mekkah keislaman itu tulus murni. Namun di fase Madinah, begitu Islam menjadi kuat, ada sebagian manusia yang masuk ke dalam Islam hanya berpura-pura saja karena kepentingan harta, kedudukan di tengah kaumnya. Iya. Karena itu diantara ciri yang membedakan antara surah Madaniyah dan surah Makkiyah, kalau disebutkan di dalam surah itu ciri kaum munafikin, maka ini menunjukkan bahwa surah tersebut adalah surah Madaniyah. Baik. Jadi ayatul munafik salatun. Ayat tanda. Sini ayah ya, digunakan ayah. Dan ayah itu adalah tanda yang jelas, terang. Iya. Ada sebagian tanda, tapi kadang tandanya kurang jelas. Tapi ini tanda yang jelas. Tanda yang jelas. Idza haddatsa kadzab. Yang pertama, kalau dia bercerita, dia berdusta. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Sengaja melakukan kedustaan, maka ini tanda seorang munafik. dia berucap, dia tahu dirinya dusta dan dia sengaja melakukannya. Iya, mungkin ini adalah tanda kemunafikan. Dan ini menunjukkan keharaman berdusta. Ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah tentang hal ini sangat banyak sekali. Dan tidak diizinkan suatu apapun dari dusta itu, kecuali dalam peperangan. Iya. Dan kecuali dalam mendamaikan antara dua orang. Dan yang ketiga, pembicaraan suami kepada istrinya untuk menyambung kebaikan. Ini tiga hal. Selain daripada itu, kaidah dasarnya kedustaan adalah dosa dari dosa besar. Dia adalah tanda dari tanda kaum munafikin. Dan dimaklumi bahwa surga itu adalah untuk orang-orang yang jujur. Iya. Untuk orang-orang yang jujur. Kemudian yang kedua dikatakan, wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji, dia menyalahi janjinya. Dia menyalahi janjinya. Nah, apabila seorang sudah memastikan sebuah janji, iya, melakukan sesuatu, kemudian dia tidak apa? Dia ketika menjanjikannya, dia sengaja berucap, tapi maksudnya dia tidak akan lakukan. Maka ini adalah tanda dari tanda kemunafikan. Iya. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan kalau dia berjanji, dia membatalkan janjinya. Nah. Iya. Berbeda dengan orang yang sudah berjanji, kemudian setelah itu tiba-tiba ada halangan pada dirinya atau ada hal yang lain yang menyebabkan dia tidak bisa melakukannya, ini pembahasan lain. Tapi munafik ini dia tahu bahwa dia tidak akan melakukannya. Dia berucap dalam keadaan dia berniat akan membatalkannya, hanya bermain-main saja. Iya. Baik. Wa idza wa'ada akhlaf. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khan, apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Amanah dalam apa saja? Seorang muslim menunaikan amanah. Apakah amanah kerja? Amanah yang merupakan tanggung jawab terhadap dirinya dalam bentuk pelaksanaan amalan, penitipan barang maupun yang lainnya. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Ini ciri yang ketiga. Kemudian di hadits yang kedua, kata beliau, haddatsana Qabisa ibnu Uqbah. Nah. Kata beliau, haddatsana Sufyan, wa huwa Sufyan ibnu Sa'id ats-Tsauri. Itu sudah kaidah ya, kalau ada Qabisa meriwayatkan dari Sufyan, pasti Sufyan ats-Tsauri. عن الأعمش دري الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن عبد الله بن مرة عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع أبو عائشة الوادعي الحمداني عن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما Nah ini Kufi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, karena itu disebut namanya lengkap. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Iya. Ada empat perkara. Siapa yang empat perkara tersebut ada pada dirinya, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Maksudnya munafik murni di sini, khalisan, padanya murni terdapat ciri-ciri nifaq amali, kemunafikan amali. Bukan artinya dia keluar dari Islam, tidak. Sebab di sini penyebutan ciri nifaq apa? Nifaq amali. Iya. Ciri penyebutan ciri nifaq amali. Ya. Karena telah syah di dalam sejumlah hadis sahabat yang menyebut atau mencurigai misalnya sahabat yang lain tidak hadir perang, tidak hadir sholat, kemudian disifatkan dengan sifat kemunafikan. Dan nifak yang dimaksud adalah nifak amali. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Karena itu Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah pada diriku ada tanda-tanda munafik? Sehingga di sini bukan nifak i'tiqadi. Ya. Sebab ini tidak mungkin ya. Dia tanyakan pada dirinya tanda. Padahal i'tiqadi itu kaitannya dengan hati. Ya. Dan tandanya sangat jelas. Tapi maksudnya adalah nifaq amali. Baik. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Siapa yang padanya ada satu sifat dari empat hal, empat sifat ini, maka padanya ada suatu sifat dari kemunafikan sampai dia tinggalkan. Nah, di sini kalimat hatta yada'aha sampai dia tinggalkan menunjukkan dia muslim. Andai kata dia tinggalkan tidak bermanfaat, maka tidak perlu diterangkan. Sudah ada tandanya munafik. Iya. Jelas ya? Hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Dan ini juga menunjukkan bahwa seorang itu dikatakan bertobat dari suatu amalan apabila dia meninggalkan amalan tersebut. Karena itu salah satu syarat dari syarat taubat adalah at-tark, dia meninggalkan. Iya. Kadang ada orang yang sudah menyesali. Dan itu penyesalan salah satu syarat dari syarat taubat. Dia sesali tetapi dia tidak tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Maka ini belum taubat namanya. Hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Idza tumina khan wa idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Ini ciri yang pertama. Dan ini sudah kita terangkan. Dan empat yang disebut di sini juga bukan pembatasan ya. Sebab ciri-ciri nifaq amali ya, disebutkan juga selain daripada empat ini. Jadi yang pertama idza tumina khan, apabila diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatha kadzab, dan apabila dia bercerita dia dusta. Wa idza ahada ghadar, apabila dia mengambil janji dia menyalahi janjinya. Iya. Dia sudah berjanji tidak akan memerangi satu kaum. Tapi setelah itu dia perangi tiba-tiba. Ini ghadar namanya. Dan ini sifat kaum munafikin. Ini bukan sifat kaum muslimin. Ya, dan ini seperti perbuatan orang, sebagian orang di masa ini yang menganggap perbuatannya sebagai perbuatan jihad. Ya, dia bunuhi orang-orang kafir, turis-turis, duta-duta besar, wakil-wakil negara, pekerja-pekerja dari negara kafir yang masuk ke negara Islam. Ini perbuatan ghadar namanya. Sebab mereka itu masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan. Apakah dari negara atau pihak yang mengundangnya. Dan kalau sudah ada jaminan keamanan dari negara atau dari salah satu individu di dalam negara itu, maka itu artinya tanggung jawabnya ditanggung oleh seluruhnya. Karena Rasulullah bersabda, dhimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahu. Perjanjian kaum muslimin satu, dijaga dari lapisan paling bawahnya hingga lapisan paling atasnya. Ya, karena itu harus dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang itu perbuatan ghadar namanya, tidak dibenarkan dalam Islam. Dan itu tidak dihitung sebagai perbuatan jihad. Iya. Karena itu harus dibedakan antara kebencian terhadap orang kafir yang merupakan pokok dari syariat dan pokok dari keyakinan umat Islam, kebencian kepada kekafiran orang kafir, itu satu sudut pembahasan. Adapun bermuamalah, berinteraksi dengan orang kafir, ini sudut pembahasan lain terkait dengan hukum-hukum. Iya. Sebab ada etika berinteraksi antara muslim dengan kafir. Dan keberadaannya berinteraksi dengan orang kafir itu tidak menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Tidak menunjukkan dia cinta kepada agamanya. Tidak menunjukkan dia suka kepada kekafirannya. Tapi sebatas hal yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Jadi mereka yang tidak memerangi kita dalam agama, tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Perhatikan bahasanya, an tabarruhum, berbuat baik. Bukan memberikan loyalitas, tidak ada kata loyalitas di situ. Dan ini ayat sering dipakai oleh kaum munafikin yang menyerukan persamaan agama. Ya, dan tidak ada pendalilan di dalam ayat. Sebab di sini perbuatan baik. Seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya yang kafir. Sebab itu adalah perintah Islam, berbakti kepada orang tua. Tapi bukan artinya dia tidak benci kepada kekafiran orang tuanya, tidak berlepas diri dari kekafiran orang tuanya. Dia berlepas diri, tapi perbuatan baik, dia berbuat baik. Karena di tuntunan lain, diperintah untuk berbuat baik. Karena itu, dibedakan antara loyalitas dan perbuatan baik. Dan ini dua bab yang berbeda. Iya, dua pembahasan yang berbeda. Tidak membedakan antara dua hal ini termasuk sumber kesesatan. Sumber kekeliruan di dalam memahami masalah-masalah yang saya singgung tadi. Kemudian yang keempat, wa idza khasama fajar. Apabila dia berkhusuma, dia fajir. Ini ciri kaum munafikin. Kalau dia berdebat, berkhusuma, ya dia berbuat fajir. Tidak memandang kehormatan saudaranya. Yang penting bagaimana caranya dia menang. Caranya dia menjatuhkan. Iya. Ini bukan sifat seorang muslim yang kuat di atas agamanya. Tapi ini ciri kaum munafikin. Ciri kaum munafikin. Ya. Ini bab pembahasan ini termasuk hal yang banyak kita saksikan. Ya. Khianat kalau diberi amanah. Dusta kalau berbicara. menyalahi janji, kalau berdebat, dia punya masalah dengan orang lain, dia halalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain tersebut. Ini dari penyakit-penyakit yang tampak di sejumlah kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Semoga Allah rahimahullah ta'ala. Babun qiyamu laylatil qadri minal iman. Semoga Allah hadasana Abu Yaman. Kula akhbarana Syu'aib. Kula hadasana Abu Zinat. Al-A'raj Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anhu kula kula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yakum laylatil qadri imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Taib. Kata beliau, babun qiyamu laylatil qadri minal iman. Bab bahwa melakukan qiyam salat di malam Lailatul Qadar itu bagian dari keimanan. Bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Iya. Begitu Al-Bukhari terangkan tanda-tanda kekafiran, kezaliman, kemunafikan, sekarang beliau berpindah menjelaskan tanda-tanda keimanan. Iya. Dan lebih spesifik lagi pembahasan beliau. Di sini beliau masukkan penjelasan beberapa bagian dari keimanan. Beberapa ciri yang merupakan ciri keimanan. Amalan yang merupakan amalan yang disifatkan khusus sebagai keimanan. Di antaranya adalah melakukan sholat malam di Lailatul Qadar. Iya. Di mana seorang yang melakukannya menghidupkan malamnya di malam Lailatul Qadar itu bagian dari keimanan. Itu menunjukkan adanya keimanan di dalam hati. Iya. Karena orang yang kurang keimanannya, ya, sulit untuk melakukan hal ini. Kata beliau, haddatsana Abu Yaman wa huwa Al-Hakam Ibn Nafi' Al-Bahrani. Qala akhbarana Syu'aib wa huwa شعيب بن أبي حمزة دينار قال حدثنا أبو الزينات وهو عبد الله بن دكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو شيبة أبو داود الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdiri Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Ini syarat ya. Siapa yang berdiri, pertama dia melakukan qiyam. Iya. Lailatul Qadri, dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Imanan wa ihtisaban. Karena keimanan dan mengharap pahala. Ini syaratnya. Apa balasan kalau dia memenuhi syarat itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Iya. Terdapat keutamaan melakukan qiyam di Lailatul Qadar. Dan terdapat penetapan adanya malam Lailatul Qadar. Dan ini diterangkan di dalam Al-Quran. Dan berbeda pendapat para ulama tentang kapan Lailatul Qadar itu. Iya. Yang benarnya bahwa tidak bisa dipastikan. Ia di mana. Dan kapan terjadinya. Hanya saja paling diharapkannya dia berada di 10 malam terakhir. Dari bulan Ramadan. Dan dari 10 malam terakhir yang paling diharapkannya, dia berada di malam-malam ganjilnya. Dan di malam-malam ganjilnya, yang paling diharapkannya, dia di malam ke-27. Iya. Dan dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diterangkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar ini secara jelas. Kecuali pada satu tanda, yaitu ketika di pagi harinya matahari terbit dalam keadaan la syu'a alahu, la syu'a alaha, dalam keadaan matahari itu tidak memiliki silau pada cahayanya. Jadi tanda yang paling jelasnya di siang harinya, di pagi harinya. Ketiga, Lailatul Qadar sudah berlalu. Apalagi dia mau lakukan, sudah berlalu. Jelas ya? Tidak ditampakkan secara jelas di mana, agar supaya kaum muslimin berijtihad menghidupkan 10 malam terakhir untuk mencari Lailatul Qadar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian dalam hadis ini dikatakan imanan wahtisaban. Terdapat bahwa qiyam di Lailatul Qadar ini bagian dari keimanan. Dan terdapat di dalam hadis ini juga keharusan mengikhlaskan amalan pada amalan yang sangat besar seperti ini, dan juga di amalan yang lainnya diharuskan keikhlasan. Iya, dan terdapat di dalam hadis ini penyebutan pahala bagi siapa yang melakukannya itu diampuni apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Dan terdapat juga di dalam hadis ini bahwa di antara amalan-amalan agama ada amalan-amalan yang merupakan penggugur-penggugur dosa. Hal-hal yang menyebabkan dosa itu diampuni. Dan di dalam hadis ini juga ya, terdapat penjelasan bahwa telah diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat di sini. Dosa apa yang diampuni? Apakah dosa besar atau dosa kecil? Dua pendapat di kalangan ulama. Walaupun yang paling nampaknya yang diampuni adalah dosa kecil, namun seorang muslim dan muslimah berharap kebaikan dan berbaik sangka kepada Rabbnya. Dan pengampunan Allah serta rahmatnya maha luas. Pengampunan Allah dan rahmatnya maha luas. Terus. Semoga babun al-jihadu minal iman. Qala hadatsana Harami ibn Hafs, qala hadatsana Abdul Wahid, qala hadatsana Umar, qala hadatsana Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir. Anhu qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala in tadaba Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an arji'ahu bimana la min ajrin aw ghanimatin. An arji'ahu atau urji'ahu? An urji'ahu bimana la min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahu aljannata walau la an ashaqqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyah wala walidtu anni aqtulu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Baik. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, babun al-jihadu minal iman. Bab bahwa jihad dari keimanan. Ya, bahkan dari bentuk-bentuk keimanan yang paling tinggi. Iya. Kata beliau, haddatsana Harami ibn Hafs Al-Basri Abu Ali. Qala haddatsana Abdul Wahid, yaitu Abdul Wahid ibn Ziyad Al-Basri. Qala haddatsana Umarah, Umar ibn Al-Qa'qa Al-Dabbi. Qala haddatsana Abu Zur'ata ابن عمرو اتى ابن عمرو ابن جرير انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تدب الله لمن خرج في سبيله. الله منادب memanggil bagi siapa yang keluar di jalannya. Iya. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang keluar fi sabilillah, siapa yang keluar berjihad. Ini bukan keluarnya jemaah tabligh ya. Ya, bukan khuruj ini. Tapi ini keluar apa? Jihad. Liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Tidak ada yang mengeluarkannya kecuali keimanan kepadaku dan pembenaran terhadap para rasulku. an urji'ahu, Allah menjamin aku akan mengembalikannya, bimana la min ajrin au ghanimah, dengan pahala yang dia telah dapatkan atau dia mendapatkan ghanimah. Au udkhilahul jannah, atau aku masukkan dia ke dalam surga, atau aku masukkan dia ke dalam surga. Nah, kemudian di akhir hadis dikatakan, walau la nasyukka ala ummati, ini sabda Rasulullah, ini kata tidak memberatkan umatku, ma qa'adtu khalfa sariyah, saya tidak akan duduk di belakang suatu pasukan. Walau wadittu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya, sungguh aku sangat berharap terbunuh di jalan Allah, thumma uhya, kemudian aku dihidupkan lagi, thumma uqtalu thumma uhya, kemudian aku dibunuh kemudian dihidupkan lagi, thumma uqtal, kemudian aku dibunuh lagi. Iya. Baik. Di dalam hadis ini terdapat sejumlah fawaid. Yang pertama, penjelasan keutamaan jihad orang yang keluar fi sabilillah. Iya. Dan ini dari banyak sisi ya keutamaannya, kan kita terangkan. Dan yang kedua, sisi pendalilan Al-Bukhari bahwa jihad ini adalah dari keimanan. Iya. Sebab disyaratkan pahala bagi orang yang keluar berjihad, dia harus beriman dan membenarkan Rasulnya. Nah, an urji'ahu bimana la min ajrin au ghanimah, aku mengembalikannya dengan pahala yang dia dapatkan atau ghanimah. Ini menunjukkan besarnya keutamaan di dalam jihad. Iya. Min ajrin, diglobalkan pahala. Saya terangkan apa pahalanya. Au ghanimah, atau dia mendapatkan ghanimah, menunjukkan bahwa suatu hal yang di syariatkan adanya pembagian ghanimah di dalam sebuah jihad. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang berjihad dan mengambil ghanimah itu tidak bertentangan dengan keabsahan amalan. Sebab amalannya bisa sempurna, bisa benar, dan dia dapat keuntungan dari ghanimah kalau memang dasar amalannya adalah ikhlas. Dasar amalannya adalah ikhlas. Dan ghanimah hanya diikutkan saja. Iya. Dan ini berlaku pada banyak amalan. Dijaga keikhlasan di dalamnya. Dan kalau dia dapat di belakangnya dari perkara dunia, tidak dia maksudkan, bukan tujuan dasarnya, maka insyaallah ta'ala itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Karena itu Nabi SAW ketika ditanya seorang yang berbuat amalan lalu dipuji oleh manusia, kata beliau, tilka ajilatu busyrul muslim, itu adalah kabar gembira yang dipercepat untuk seorang muslim. Dan ini malu ya, bahwa seorang mukmin, seorang muslim beramal bukan untuk dipuji manusia, tapi dia ikhlas. Kalau ternyata di belakang amalannya dia dipuji oleh orang-orang, maka itu kabar gembira akan kebaikan dari Allah untuk dirinya. Iya. Dan seorang muslim itu sendiri dia punya kewajiban untuk menjaga keikhlasan amalan dan tidak tertipu dengan pujian dan sanjungan manusia. Tidak berpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh manusia, memuji maupun mencela, tidak memberikan pengaruh. Sepanjang yang dia beri, yang dia kerjakan adalah hal yang dicintai dan diridai oleh Allah, maka di atas inilah dia berjalan dan beramal. Iya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebelumnya di kelanjutan hadis, an udkhilahul jannah, aku masukkan dia ke dalam surga, ini menunjukkan pahala yang besar bagi seorang yang berjihad, dijamin dengan surga. Dan sabda Nabi, walau la anasyukku ala ummati, andai kata tidak memberatkan umatku, ini menunjukkan bahwa agama kita dibangun di atas kemudahan, tidak ada hal yang diberatkan. Iya. Allah firman kepada nabinya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an supaya kamu menjadi sengsara, menjadi merugi. Tapi dia adalah hal yang membahagiakan, hal yang mempermudah. Nah, dan diambil dari kaidah ini bahwa apa? Al-haraj itu diangkat dari umat. Dan ini dipakai oleh para ulama fikih di dalam kaidah al-masyaqqa sababun litaysir. Adanya kesusahan itu adalah sebab datangnya kemudahan. Andai kata tidak memberatkan umatku. Umat yang dimaksud di sini umat apa? Umat ada dua, ada umat ad-da'wah dan ada umat al-ijabah. Dan yang dimaksud di sini adalah dua-duanya. Andai kata tidak memberatkan umatku, maka atu khalfa sariyah. Kau tidak akan duduk di belakang pasukan. Ya, secara umum, di mana-mana kalau ada perang, ada pimpinan, ya umumnya pimpinan pasukan di mana? Di belakang. Ya bukan karena takut pimpinan pasukannya. Sebab itu memang kemaslahatan di dalam perang. Harus ada pemikir dan mengatur strategi yang memegang. Ya, dan dia harus di belakang mengaturnya dan melihat kondisi dan keadaan, menimbang. So, kalau dia terdepan, ini banyak hal yang kadang merugikan pasukan. Kalau pimpinan yang pertama terbunuh, tentunya memberikan pengaruh kemana? Pasukannya. Kemudian kalau pimpinan pasukan terdepan, sibuk mengurusi lawan, dia kadang tidak bisa memikirkan strategi yang terbaik untuk pasukannya. Karena dia sibuk. Iya. Dan ini umumnya berlaku di seluruh pimpinan pasukan, bukan hanya pada pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian dari strategi perang. Adapun keberanian, dimaklumi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling pemberani. Iya. Dan keimanan itu semakin kuat di dalam dada, maka pasti memberikan keberanian yang lebih besar. Kata beliau, walau wadittu an uqtala, walau wadittu anni uqtalu fi sabilillah. Dan sungguh aku sangat berharap untuk dibunuh di jalan Allah. Ya, seorang muslim harus ada harapan ya untuk berkorban, terbunuh, meninggal di jalan Allah karena membela agama. Nah, karena membela agama. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bih, kana fihi syu'batun minan nifaq." Siapa yang belum berperang dan dia tidak menghayalkan, tidak mencita-citakan dirinya untuk berperang, maka ada padanya satu cabang dari cabang kemunafikan. Dan ini kaitannya ya dengan bab sebelumnya juga. Jadi seorang mukmin harus ada kejujuran untuk membela agama. Harus ada kejujuran untuk berkorban karena Allah dan untuk agamanya. Iya, dan ini harus ada di dalam hatinya. Kapan dia dituntut, diwajibkan untuk hal tersebut, dia persiapkan. Iya. Dan inilah yang membedakan antara mukmin dan selain mukmin. Kalau tidak ada hal ini dalam dirinya, berarti padanya ada cabang dari cabang kemunafikan. Dan dimaklumi ya bahwa cabang kemunafikan ini tidak dia cita-citakan dirinya untuk hadir jihad. Ini tidak disebut di 3 atau 4 tanda yang kita sebutkan tadi. Dan ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa tanda-tanda kemunafikan itu banyak. Bukan hanya 3 atau 4 yang disebut dalam 2 riwayat yang sudah kita baca. Iya. Dan terdapat keindahan terbunuh di jalan Allah. Karena itu Nabi berkata, saya bercita-cita terbunuh di jalan Allah, thumma uhya, kemudian dihidupkan lagi. Thumma uqtal, kemudian aku dibunuh lagi. Thumma uhya, kemudian dihidupkan lagi. Thumma uqtal, kemudian aku terbunuh. Iya. Karena memang di dalam mati syahid terdapat berbagai keutamaan, berbagai kenikmatan bagi seorang hamba. Karena itu, seorang yang mati syahid, dia berharap ingin mati lagi. Ingin dibangkitkan lagi, berperan lagi, dan mati syahid lagi. Iya. Nah, dan terdapat di dalam hadis ini juga, bahwa seorang berangan-angan untuk berbuat baik, itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Yang dilarang itu kalau angan-angan di dunia, angan-angan yang tidak ada apa manfaatnya. Dan di sini di akhir hadis dikatakan dihidupkan kemudian dibunuh, dihidupkan kemudian dibunuh, berakhir dengan dibunuh. Ya, untuk mengingatkan ya bahwa kehidupan ini akhirnya adalah kematian. Tidak ada kehidupan yang kekal terus hidup di dunia. Pasti ada kematian. Walaupun dia misalnya dihidupkan, dimatikan, pasti akan dimatikan juga. Sebab itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus. Semoga rahmatullah ta'ala. Babun tatawu'u qiyami ramadana minal iman. Qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Malik, an Ibn Shihabin, an Humaid ibn Abdul Rahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Terus. Summa qala babun shaum ramadana ihtisaban minal iman. Qala hadatsana Ibn Salam, qala akhbarana Muhammad ibn Fudail, qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik, ini dua bab masih berkaitan dengan hadis atau dua hadis yang sudah berlalu. Iya, kata beliau babun tatawwu'u qiyami ramadhan minal iman. Bab bahwa tatawwu' ibadah tambahan, sebagian orang membahasakannya sholat sunnah, tapi tatawwu' di sini ibadah tambahan ya. Karena tatawwu' itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Iya. Beda dengan nafilah. Kalau nafilah itu pasti sunnah. Tapi yang dimaksud dengan tatawwu' di dalam hadits ini adalah sholat malam, dan itu adalah hal yang disunnahkan. Bahwa qiyam Ramadan itu dari keimanan. Kata beliau haddatsani Ismail, wa huwa Ismail ibn Abi Uwais Al-Madani. Qala haddatsani Malik, wa huwa Malik bin Anas ibn Malik Abu Abdullah Al-Asbahi Imam Darul Hijrah. An Ibn Shihab, wa huwa Muhammad bin Muslim. An Humaid ibn Abdurrahman, Humaid bin Abdurrahman Az-Zuhri, Humaid bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masih berlalu ya. Iya, kalau hadis tadi itu man qama lailatul qadar, siapa yang berdiri di malam lailatul qadri. Kalau di hadis ini qiyam Ramadan seluruhnya. Bukan hanya di 10 malam terakhir di lailatul qadar saja, tapi di seluruh malam Ramadan. Dan ini kandungannya sama ya dengan sebelumnya. Titik penekanan Imam Al-Bukhari bahwa qiyam Ramadan itu bagian dari keimanan. Bab berikutnya, babun shaum Ramadan ihtisaban minal iman. Bab bahwa puasa Ramadan dengan mengharap pahala itu dari keimanan. Kata beliau haddatsana Muhammad bin Salam, wa huwa Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Qala akhbarana Muhammad bin Fadail. Muhammad bin Fadail ibn Ghazwan. Qala haddatsana Yahya, yaitu Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. An Abi Salamah, wa huwa Abu Salamah ibn Abdurrahman. An Abi Hurairah wa huwa Abu Hurairah mukhtalafun fi ismihi, diperselisihkan dalam namanya. Imam An-Nawawi menguatkan Abdurrahman ibn Sakhr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama طيب انا بخريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Rasulullah bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi di dalam hadis Abu Hurairah ini ada tiga lafaz ya, semuanya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah pada Ramadan ini. Diberikan pengampunan pada tiga hal. Pada puasa Ramadannya, yang kedua pada sholat malam di bulan Ramadannya, dan yang ketiga pada sholat malam di Lailatul Qadar. Tiga. Dan seluruh dari tiga hal ini, semuanya adalah apa? Adalah bagian dari keimanan. Dan ini sisi pendalilan Al-Bukhari rahimahullah dari hadis ini. Baik, semestinya dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.